Ikhwat dan akhwat, rahmatullah sekalian. Alhamdulillah, kepada puji dan syukur sama-sama kita panjatkan kepada Allah Azza wa Jalla telah memberikan kita berbagai nikmat dan kurnianya. Dan semoga Allah SWT memelihara kita di dalam nikmat-nikmatnya dengan menjadikan kita hamba-hamba yang bersyukur terhadap nikmat Allah SWT. Dan alhamdulillah, kita seperti biasa akan meneruskan bacaan kitab Bulugh Al-Maram min Adillatil Ahkam karangan Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani rahimahullahu taala, beserta syarahnya Subulus Salam syarah Bulugh Al-Maram karangan Al-Imam As-Sun'ani rahimahullahu taala. Dan kita telah membaca beberapa buah hadis, yang pertama daripada kitab Al-Ghusl wa Ahkamul Junub, yaitu kitab mandi dan hukum ahkam junub. Dan di sana terdapat hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, innal ma'u minal ma' au innamal ma'u minal ma', air itu daripada air. Dan hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Idza jalasa baina syu'abiha al-arba'a thumma jahadaha faqad wajaba al-ghuslu." Apabila seorang lelaki itu telah duduk di empat cabang istrinya, kemudian dia bersungguh-sungguh, maka telah wajiblah mandi. Dan telah kita bahaskan bahawa pemahaman hadis ini adalah hadis yang pertama, air itu daripada air, telah dimansuhkan dengan hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Jadi sama ada keluar air mani ataupun tidak, asal terdapat jima' sahaja, maka telah wajiblah mandi. Kerana di dalam lafaz Muslim, wa illam yunzil, walaupun tidak keluar air mani. Kemudian hadis yang berikutnya yang dibawakan oleh pengarang kitab Ibn Hajar Asqalani rahimahullah taala, wa an Anas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil mar'ah tara fi manamiha ma yara ar-rajul qala taghtasil, muttafaqun alaih. Itu hadis di dalam muka surat 211. Hadis yang ke-102 daripada kitab dari Anas radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda tentang perempuan yang bermimpi seperti mimpinya laki-laki. Beliau bersabda, dan dia wajib mandi. Hadis muttafaqun alaih. Zada Muslimun, faqalat Ummu Salamah, wa hal yakunu hada? Qala na'am. Fa min aina yakunu syabah? Artinya, Ummu Salamah bertanya, apakah hal ini terjadi juga pada perempuan? Beliau menjawab, ya. Lalu dari mana terjadinya kesamaan? Jadi ini adalah hadis yang dibawa oleh Ibn Hajar rahimahullah ta'ala di dalam bab mandi, setelah membawa hadis-hadis yang kita bacakan tadi. Jadi biasanya ulama-ulama hadis bila menyebutkan bab al-ghusul, bab mandi, maka pertama sekali yang mereka lakukan adalah membawakan hadis-hadis tentang kewajipan mandi. Itu biasa. Setelah dibawakan hadis yang mensyariatkan mandi ataupun kewajipan mandi, barulah dibawakan hadis-hadis seterusnya. Adapun para fuqaha, mereka bila menyebutkan bab mandi, mereka akan dahulukan dengan membahaskan tentang apakah yang menyebabkan mandi, apakah yang mewajibkan mandi, mujibatul ghusl. Jadi selepas menerangkan tentang kewajiban mandi, innamal ma'u minal ma', iaitu air itu daripada air, maka didatangkan di sini hadis Anas radhiyallahu anhu. Jadi di sini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda fil mar'ati, tentang seorang wanita. Fi asalnya dalam, bersabda dalam wanita. tapi bukan maknanya dalam, dalam, tapi maknanya tentang. Jadi ini antara penggunaan huruf jar ini, huruf fi ini, dia mempunyai banyak makna mengikut mengikut konteks. Jadi fi walaupun asal maknanya di dalam, tapi kalau ia berkaitan dengan satu topik, maknanya fi itu tentang topik tersebut, tentang isu tersebut. Seperti dalam hadis ini, fi al-mar'ah. Dan kadang-kadang fi itu boleh bermakna di atas, tentang atau di atas. Bagaimana di dalam hadis ataupun dalam ayat Al-Quran, apabila tukang sihir melihat tungkat-tungkat mereka yang menjadi ular yang telah mereka sihirkan dimakan semuanya oleh ular daripada tungkat Nabi Musa AS, dan mereka sedar bahawa ini bukan sihir tetapi ini adalah mukjizat, maka mereka pun sujud. Fa'ulqiyas saharatu sujjada, dan mereka berkata, qalu amanna bi rabbi Harun wa Musa, kami telah beriman dengan Tuhan Harun dan Musa. Baik, jadi mereka tak teragak-agak lagi, padahal kita tahu mereka ni tukang sihir yang apa, yang amateur ke ataupun yang beginner ataupun yang professional, pro. Tukang sihir pro, dah banyak experience, dah mungkin banyak show dia dah buat sana sini. Macam tu kita tahu, sebab ini adalah tukang sihir yang terpilih, tukang sihir terpilih diraja, dan mereka ada tugas yang besar. Apa ya? Untuk berada di pihak raja untuk mengalahkan apa? Kononnya sihir si Musa tu alaihissalam. Dan telah dibuatkan perjanjian di mana akan diadakan kita katakan perlawanan sihir itu, iaitu pada hari pada waktu duha, pada hari manusia dikumpulkan tu, pada hari raya mereka. Qala mau'idukum yaumuz zinati, kata Nabi Musa, janji kamu adalah pada hari az-zina, hari perhiasan, iaitu hari yang mereka pakai perhiasan tu, ada hari festival mereka. Wa an yuhsyaran nasu duha, pada hari di mana manusia dikumpulkan pada waktu siang. Jangan buat sihir waktu malam. Nak lawan sihir jangan waktu malam. Itu favorite tukang sihirnya waktu ke? Favorite malam-malam gelap-gelap. Nah, itu jin semua banyak keluar, pawang dia semua apa? Kuat. Jadi buat siang-siang hari. Biar nampak semuanya. Nah. Yang kita tahu bahawa Tukang sihir itu bawa tongkat, dan mereka bila campakkan tongkat, jadilah ia seperti ular yang bergerak. Tapi ia adalah sihir. Yukhayyalu ilaihi min sihrihim anna tas'a. Orang kalau lihat, Nabi Musa sendiri melihat seolah-olah dia bergerak. Nah, sehingga kan bila melihat ular-ular tersebut bergerak, macam nak menyerang, macam nak matuk, takut orang. Kata Nabi Musa, fa'aujasa fi nafsihi khifah Musa. Maka Nabi Musa terasa takut dalam hatinya. Di situlah Allah Subhanahu Taala, Allah Subhanahu Taala memerintahkan Nabi Musa alaihissalam, jangan takut, tapi campakkanlah tongkat tadi. Dan apabila tongkat tu dicampak, dia jadi ular. Talqaf ma sana'u, dia pun menelan apa yang mereka kerjakan. Allah tak cakap telan ular, sebab dia bukan betul-betul ya ular. Sihir macam ni hebat pun dia tak boleh transformkan satu benda kepada benda lain. Dia boleh nampakkan macam benda tu jadi benda lain, benda tu bergerak, benda tu berpusing, hilang dan sebagainya atau muncul, tapi dia tak boleh transformkan tongkat kayu, kayu jadi ular, ular jadi kayu, tak boleh. Transformation termasuk daripada kuasa Allah SWT. Manusia boleh jadi kera, manusia boleh jadi khinzir. Itu memang hanya daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita lihat, dia menelan apa yang mereka kerja ya. Jadi itulah yang membuat tukang sihir yang dah lama dengan sihir, yang kira kita katakan hati patutnya dah hitam legam dengan apa ni, dengan permainan sihir, dengan syaitan dan iblis dan jin. Mereka datang keyakinan kepada mereka, dan mereka terus sujud kepada Tuhan Nabi Musa dan Nabi Harun, bukan sujud pada nabinya, pada Tuhan. Itu yang buat Fir'aun tengok marah. Maknanya apa yang dia harapkan apa yang diidam-idamkan supaya habislah Musa dengan tukang sihir pro ni, hancur musnah akan apa ni rancangannya. Malu dia. Jadi dia pun berkata, qala amantum lahu, apakah kamu beriman kepada dia ataupun membenarkannya? Amantum lahu, bukan amantum bihi. Yang ini ikut dan taat kepada Nabi Musa AS. Kalau kita iman li, maknanya kita taat. Fa'amana lahu Lut, dan Lut telah beriman untuk ataupun kepada Nabi Ibrahim. Maknanya apa? Taat dan ikut. Jadi kalau amana bihi, maknanya beriman, membenarkan dalam hati dan dengan ketaatan sekali atau sedih. Baik, yang penting di sini, apakah engkau beriman kepadanya sebelum aku izinkan kamu untuk buat demikian? Qabla an adzana lakum, innahu lakabirukum alladhi 'allamakum as-sihr. Dia adalah tukang sihir kamu yang terbesar. Cik, tukang sihir sebenarnya yang telah mengajarkan sihir pada kamu. Tiba-tiba Nabi Musa AS dapat apa ni? Dapat tuduhan baru pula. Dia rupanya tukang sihir, dialah yang mengajarkan sihir. Jadi kalau kamu buat demikian, la uqatti'anna aydiyakum wa arjulakum min khilafin, pasti aku akan potong tangan kamu dan kaki kamu secara silang. Ya, tangan kanan dipotong, tangan kiri tak potong, tangan kaki kiri dipotong. Jadi kodong apa ni? Secara silang. Yang ada pun secara silang. Tak cukup itu, wala usallibannakum, dan aku akan solid kamu, fi judu'in nahli, dalam batang kurma. Salib dalam batang kurma. Wala usallibannakum fi judu'in nahli, wala ta'lamunna ayyuna ashaddu 'adaban wa abqa. Dan kamu akan tahu lepas itu siapa di antara kami yang lebih hebat azabnya dan lebih kekal. Kita ke Nabi Musa. Jadi dalam ayat ini, walaupun fi juzu'in nakhli, di dalam batang kurma, semua orang yang mentafsirkan Al-Quran, hatta siapa pun baca, faham bahawa bukannya dalam batang kurma dibuat lubang, masukkan orang ke dalam. Itu bukan solid. Tapi maknanya di atas, digantungkan di atas batang kurma. Jadi fi maknanya ala juzu'in nakhli. Jadi dalil, sebesar-besar dalil bahawa fi ni ada makna, ada kadang-kadang mempunyai makna di atas. Jadi oleh kerana itu, bila datang hadis al-jariyah, yakni hamba perempuan yang mana tuannya telah buat salah, telah memukul, jadi kafarahnya adalah membebaskan hamba, maka dia nak bebaskan hamba perempuan. Tapi dia tak tahu hamba perempuan ni beriman ataupun tidak. Jadi panggil dan tanya Rasulullah SAW. Rasulullah SAW datang pada wanita itu, hamba wanita itu. Jadi dia tanya, di mana Allah? Aina Allah? Jadi dia kata, fis sama, fi as-sama, dalam langit. Lepas tu dia kata, man ana, siapa aku? Anta Rasulullah. Jadi Nabi SAW kata, i'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskanlah dia kerana dia beriman. Hadis ni dalam Sahih Muslim. Bagi orang yang faham, bila jawapan terhadap soalan Allah di langit, dalam langit, fis sama, mereka faham bahawa bukan dalam langit. Langit tu di atas ni ataupun dikelilingi oleh langit. Alhamdulillah, Allah SWT diliputi oleh sesuatu. Wala yuhituna bihi ilma, tak ada sesuatu yang meliputi Allah SWT. Jadi maknanya adalah Allah SWT fi sama, yang di atas langit, ala sama. Dan bukan langit yang kita nampak, tapi adalah langit yang paling tinggi sekali. Dan di atas langit yang ketujuh yang paling tinggi adalah Arsyur Rahman, dan di atas arasnya lah Allah SWT beristiwa. Jadi begitu juga dalam, jadi apa jadi dengan apa? Dengan tukang sihir tu, cerita dia. Kalau ada kena potong tangan, potong kaki, kena salib. Sebab tu apa? Mati lah, mati atas tu. Kenapa disalib? Kalau disalib supaya orang tengok inilah jenayah yang paling jahat sekali, supaya orang takut nak buat macam tu. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Fear factor lah, untuk kasih orang takut, jangan lawan Fir'aun, jangan sembah Allah, sembahlah Fir'aun, Rabbukumul A'la, Tuhan kamu yang paling tinggi. Jadi mati. Jadi kata ulama, inilah para awliya Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia? Tukang sihir. Kerana apabila digertak, ditakut-takut oleh Fir'aun, mereka tak takut lagi. Sebab iman dia, walaupun sekejap tu je, iman dia menebal di dalam hati-hati mereka, sehingga mereka mengharapkan apa yang ada di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu mereka jawab lepas tu, qalu lan nu'thiraka ala ma ja'ana minal bayyinat. Kamu tak akan sekali-kali wahai Fir'aun boleh mempengaruhi kami atas apa yang telah datang kepada kami daripada al-bayyinat, keterangan. Inilah keterangan yang besar daripada Allah SWT. Apa pun kau cakap, tak boleh lan nu'thiraka, sekali-kali sampai bila-bila tidak akan mempengaruhi kami, kami tak akan gentar. Dalam surah lain, qalu la dhair, tidak ada kemudaratan. Ya. Jadi mereka beriman kepada inna amanna bi rabbina liyaghfira lana khatayana. Kami beriman kepada Tuhan kami supaya dia mengampunkan kami kesalahan kami. Apa kesalahan mereka? Tukang sihir. Paling besar sini adalah sihir. Dahlah kufur. Sihir lagi. Habis dah buat sihir, dapat duit ke tak dapat duit? Nak duit dengan sihir, jahat tu. Buat sihir ni dah salah. Ni buat sihir nak dapat duit. Dalam ayat lain mereka tanya kepada Fir'aun, waja'a as-saharatu fir'auna walau inna lana la ajran in kunna nahnu ghalibin. Mereka datang kepada Fir'aun, apakah kami dapat upah, hadiah jika kami menang? Jadi tujuan dia tak ada lain untuk apa? Untuk duit. Kira mereka memang jahat. Sejahat-jahat manusia adalah apa ni? Adalah tukang sihir. Sebab dia yang menyesatkan raja dan menyesatkan orang ramai. Tapi selepas itu mereka minta atau berharap bahawa Allah SWT ampunkan dosa-dosa mereka. Dan mereka mati. Dan mati apa ni? Mati syahid. Mereka mati syahid. Baik. Baru beriman, teruslah dibunuh dan mereka terus mati syahid dan masuk syurga. Jadi Allah SWT berikan hidayah. Dan sebenarnya ayat tadi ataupun kisah tadi nak berikan kita semangat, kekuatan. Kalau di tipe apa-apa musibah ataupun digertak sana getak sini, jangan takut. Baik. Jadi dekat sini qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fil mar'ati, tentang wanita, tara fi manamiha, dia melihat di dalam mimpinya. Orang buta pun nampak apa kat dalam mimpi, betul tak? Cuma dia bila buka mata dia tak, dia nampak. Tapi bila dia tutup mata, dia nampak bila dia tidur bermimpi. Itu dia kelebihan. Jadi sebab tu dia nampak yang lain, nampak dalam tidur. Orang bisu pun yang tak boleh cakap bila dia jaga, tapi dia boleh cakap dalam mimpinya. Jadi sebab tu hukum mimpi tak akan sama dengan hukum apa? Hukum sadar. Betul tidak ni? Itu asal. Tapi ini dikecualikan kalau yang bermimpi itu adalah siapa? Para nabi, para rasul. Karena mimpi para rasul sebagaimana sabda Nabi SAW adalah apa? Wahyu. Itu perbezaannya. Sebab tu Nabi Ibrahim AS dia bermimpi saja. Dia bermimpi bahawa dalam mimpinya dia menyembelih anaknya Ismail AS. Terus dia tahu bahawa ini adalah perintah Allah SWT agar menyembelih anaknya. Dia tak takwilkan ni sembelih kambing agaknya. Dia tak ambil kambing sembelih ke sembelih ayam ke. Dia tahu tu adalah menyembelih anaknya. Sebab mimpi Nabi-Nabi lain dengan mimpi kita. Mimpi kita macam-macam kita sembelih ya. Nah, jadi dia pun nak laksanakan. Sebab tu tidak ditegur oleh Allah SWT, oleh malaikat, oleh siapa-siapa saja. Dia nak sembelih anaknya. Kalau kita semua kata gila ke nak sembelih anak, tapi Nabi Ibrahim AS tahu bahawa itu datang daripada Allah SWT. Sama saja seperti dia dapat wahyu melalui malaikat ataupun langsung daripada Allah SWT agar menyembelih anak. Ada pun orang selain daripada Nabi, mimpinya itu asalnya tak boleh dikira, tak ada hukum. Ya tidak? Tapi dikecualikan di situ mimpi Yang pertama orang yang saleh. Nah, dan apabila mimpi itu tidak bercanggahan dengan syariat, tidak bercanggahan dengan syariat. Jadi di sana bolehlah kita apa ni, istiqnas, mungkin mengambil faedah daripada mimpi-mimpi tersebut. Mungkin ada orang mimpi bahawa dia nampak fulan-fulan itu di syurga contohnya, atau bersama Nabi dan sebagainya, dan dia adalah orang soleh, seorang alim. Kalau berlaku kepada syekh kita, ada seorang kibar ulama meninggal dunia, malam itu dia bermimpi bahawa dia nampak syekh tersebut duduk bersama dengan ulama-ulama yang telah meninggal dunia sebelum itu. Dan yang peliknya, dia dapati bahawa wajah syekh ini berseri-seri, putih sekali seperti matahari. Nah, dan dia terasa semacam, sebab apa? Orang-orang keliling dengan syekh ini semua dah meninggal dunia. Itulah. Jadi bila dia bangun, dia dapat tahu bahawa syekh ni apa ni telah meninggal dunia. Dan antara berita busyrah, berita baik bahawa mudah-mudahan syekh itu yang meninggal dunia itu bersama dengan orang-orang yang soleh di syurga. Ala kulihal, ada syarat-syaratnya beramal dengan mimpi. Sebab kita ada lagi satu jenis mimpi, iaitu adghathu ahlam. Adghathu ahlam, permainan mimpi-mimpi saja yang mungkin dipengaruhi oleh pemikiran kita waktu siang, kerja kita, saya tengok bola je, mimpi balik tengah skor, tengah save bola dan apa-apa lagi lah. Mimpi biasa, angkat cup dan sebagainya. Betul lah, kalau dia kerja apa ni, betulkan kereta, dia mimpi dia pun tengah betulkan kereta, apa je lah kerja, dia tengah touch, dia tengah apa je, boleh mimpi. Ni dia punya pengaruh kepada fikiran terbawa-bawa, itu biasa, ni tak ada hukum apa. Dan ada jenis mimpi adalah yang datang daripada syaitan, gangguan-gangguan syaitan, mimpi buruk. Mimpi nampak itu kena kejar, itu masuk mulut buaya keluar, lepas tu masuk mulut singa keluar dan sebagainya. Dan apa-apa hal lagi ya. Ini datang daripada syaitan. Ala kulihal, mimpi yang dimaksudkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sini spesifik. Apabila seorang wanita melihat di dalam mimpinya ma yarar rajulu, apa yang lelaki nampak, yakni dalam mimpi lelaki. Jadi ini khusus yang makruf ketika itu, mungkin pada untuk kita juga, bahawa apabila disebut mimpi seorang lelaki, maknanya mimpi yang menaikkan syahwat, dan biasanya bila dia bangun akan keluar air mani. Jadi ditanyakan kepada Rasulullah SAW tentang hal ini. Jadi jawab Nabi SAW, kalau wanita itu mimpi macam itu punya mimpi, maka hendaklah dia mandi, tartasilu. Hadis muttafaqun alaih. Tapi kata ulama, hadis ini tidak dikeluarkan okey, nah. Hadis ini dalam Sahih Bukhari dan Sahih Muslim. Dan di dalam riwayat Muslim ada tambahan, faqalat Ummu Salamah, berkata Ummu Salamah. Tapi sebenarnya hadis ini bukan Ummu Salamah yang tanya, tetapi Ummu Salamah riwayatkan bahawa ada lain. Siapa dia? Ummu Sulaim. Ummu Sulaim yang tanya. Perawinya memang Ummu Salamah, sahabat juga, tapi yang bertanya Ummu Sulaim radhiyallahu anha. Dan Ummu Sulaim ini adalah isteri Abu Talhah, yakni mak kepada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Dia yang tanya, wa hal yakunu hadha? Dia pertanyaannya, apakah hal ini juga terjadi ini kepada wanita? Ini menunjukkan bahawa beliau, dan mungkin kebanyakan orang ketika itu, tidak tahu ataupun tidak menyangka bahawa wanita juga bermimpi seperti mimpinya lelaki. Jadi Nabi SAW menjawab, na'am, ya, itu berlaku. Wanita boleh mimpi macam lelaki dan sampai keluar mani, sama ada dirasa ataupun dia tak rasa. Macam lelaki juga, lelaki kadang-kadang mimpi rasa, kadang-kadang dia tak rasa. Qala na'am, fa min aina yakunu syabah? Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, daripada mana datangnya persamaan atau keserupaan? Asyabah, ada satu riwayat asyibhu, maknanya adalah persamaan anak tersebut dengan siapa? dengan wanita, jadi dengan keluarga ibu. Jadi kalau lihat anak tersebut, kadang-kadang mukanya macam sebelah mak banyak, ataupun sebelah keluarga mak. Keluarga mak maknanya makcik-makcik dia sebelah mak, ataupun mungkin sepupu-sepupu anak-anak saudara dia sebelah mak. Ini sepupu-sepupu dia sebelah mak. Kan ada banyak macam tu. Jadi kenapa demikian? Sebab orang perempuan pun, bukan mimpi, orang perempuan pun keluar air mani. Dan di dalam hadis bahawa itulah yang menyebabkan persamaan, yakni muka seorang anak itu, wajahnya, hatta dengan suara-suaranya sekali, kepada kadang-kadang sebelah bapa, kadang-kadang banyaknya sebelah ibu. Nah, kita tahu bahawa perkara ini tak diketahui ketika itu, zaman belum ada mikroskop atau apa juga ilmu-ilmu yang canggih-canggih. Tapi sekarang kita semua dah tahu bahawa ini terbukti dalam arena sains, bahawa penciptaan manusia itu terjadi daripada dua-dua sekali, daripada mani lelaki, telur dan telur wanita. Nah, cuma di dalam hadis ini sebenarnya bukan nak cerita pasal biologi, bagaimana anak itu boleh diciptakan dan bagaimanakah rupa-rupa, appearance dan sebagainya wanita budak tersebut. Yang nak diciptakan di sini adalah hukum mandi. Jadi yang penting di sini adalah antara sebab mandi bukan hanya jima, tetapi apa dia? Ihtilam, iaitu mimpi. Mimpi lagi satu sebab mewajibkan mandi. Tapi mimpi yang macam mana? Mimpi yang sampai keluar air mani. Dan kalau kita lihat hukum ini juga kita boleh ambil daripada hadis yang pertama sekali dalam bab ini. Kata hadis Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu, innamal ma'u minal ma', hanya sahaja mandi itu daripada air mani, yakni keluarnya air mani. Dan keluar air mani ini ada beberapa caranya. Yang pertama adalah dengan jima, yang satu lagi adalah dengan mimpi. Jadi dua-duanya mewajibkan mandi. Sebab itu kata ulama, sebahagian ulama mengatakan hadis Abu Sa'id Al-Khudri ini tidak mansukh, tidak dimansukhkan secara total. Ia hanya dimansukhkan secara partial, secara bahagian. Hukum yang tidak dimansukhkan adalah asal keluar air mani mesti mandi. Yang dimansukhkan adalah kalau berjima tak keluar air mani tak perlu mandi. Tapi itu diambil daripada apa? Daripada mafhum hadis tersebut. Lepas dah sebutkan tentang hadis yang berbunyi dengan yang tak berbunyi lah, mantuk dengan mafhum, daripada situ yang dimansuhkan. Tapi sebagian ulama mengatakan secara umumnya dimansuhkan secara total, kemudian ada pengecualiannya, istisna, iaitu walaupun berjima dengan tidak keluar mani maka dia wajib mandi. Jadi sekarang persoalannya, kalau seorang lelaki ataupun wanita bermimpi, ataupun dia tak bermimpi, dia tak tahu dia bermimpi, dia bangun tidur je, dia dapati kainnya basah. Ini bukan ngompol. Ngompol memang mandi betul lah, tapi ni wajib mandi. Mandi wajib ni apa dia? Keluar air mani. Oleh kerana itu kita telah belajar tentang cara mengenal air mani. Dia ada beza dengan air lain kan. Dia ada baunya tertentu, ada warnanya tertentu, dan dia ada sifat-sifat tertentu, tak macam air lain. Baik, taruhlah dia dapati ada basah pada kain seluar selepas dia bangun daripada tidur, wajib tak dia mandi? Wajib atau tak? Wajib. Walaupun dia tak ingat dia mimpi ke tidak, walaupun tak rasa apa-apa, wajib tak? Wajib. Bukan diambil daripada hadis ini sebenarnya, tapi diambil daripada hadis pertama. Mandi itu disebabkan oleh keluarnya mak, yakni mani. Okay. Adapun hadis ini khususnya untuk al-ihtilam. Okay. Kita baca sedikit syarah hadis ini. Al-Bukhari dan Muslim sepakat atas periwayatan hadis itu dari beberapa jalan, iaitu dari Ummu Salamah, dari Aisyah dan Anas. Dan kita terangkan banyak kali macam mana nak kira hadis, kan? Ada kira hadis daripada sahabat yang meriwayatkannya. Satu sahabat kira sebagai satu hadis. Permasalahan ini terjadi di kalangan para sahabat perempuan, seperti pada Khawlah, bukan Khalwah, Khawlah binti Hakam, menurut riwayat Ahmad dan An-Nasa'i dan Ibnu Majah. Ini hasan. Juga pernah terjadi kepada Sahlah binti Suhail, menurut riwayat At-Tabarani. Kalau kita lihat footnote-nya, cuma tulis saja kat mana dalam kitab At-Tabarani, iaitu Al-Kabir, juz berapa, muka surat berapa. Tapi tak disebutkan sini hadisnya, hukum hadisnya sahih ataupun tidak. Nak tahu kenapa tak? Kenapa kalau dekat kitab-kitab sunan, senang je kita jumpa hukum hadis? Jawabnya begini, sebab ulama telah periksa hadis-hadis dalam kitab sunan yang empat. Tetapi kitab yang macam At-Tabarani, kitab Ad-Darqutni dan lain-lain lagi ni, Al-Baihaqi, mereka tak buat lagi. Jadi kita kalau jumpa pun kita susah nak hukumkan hadis tersebut. Dan perawi-perawinya pun belum lagi, kadang-kadang tak jumpa lagi biografinya. Jadi ini semua adalah satu medan yang masih lagi diperlukan pelajar-pelajar untuk mengkaji bidang hadis betul-betul dan menghukumkan hadis-hadis dalam kitab-kitab. Syekh Al-Albani rahimahullah banyak kali dia kata dalam perawi yang terdapat dalam kitab At-Tabarani, Mu'jam Al-Kabir ke apa, dia kata aku tak jumpa biografi orang ini. Dia tak boleh hukum. Kalau Syekh macam gitu pun tak jumpa, kita pun macam mana? Tapi boleh tak diusahakan? Jawabnya boleh diusahakan. Dan banyak riwayat-riwayat yang lemah, palsu, apa semuanya datang dari kitab-kitab macam ni lah, At-Tabarani, Al-Baihaqi dan lain-lain lagi. Itu dua sahabat, Khawlah dan Sahlah. Dan juga pernah terjadi pada diri Busrah binti Safwan, menurut riwayat Ibnu Abi Syaibah. Tapi kitab Musannaf Ibnu Abi Syaibah ni senang sikit nak hukum, sebab Ibnu Abi Syaibah ni syekh kepada Imam Bukhari, Imam Muslim. Dia kat atas, jadi sanad dia pendek je. Nak cari perawi dia pun senang sikit, beza dengan Imam At-Tirmizi dekat belakang lagi. Okey. Hadis tersebut menjadi dalil yang menunjukkan bahawa perempuan bila bermimpi bersubuh seperti mimpinya laki-laki, maksudnya bila keluar air mani. Bagaimana riwayat Al-Bukhari bahawa Nabi SAW bersabda, ia jika dia melihat air, iaitu mani setelah bangun tidur. Dalam riwayat lain, mereka para perempuan itu saudara lelaki. Inna nisa'a asyikaur rijal. Jadi ini sebagai sandaran bahawa asalnya tidak ada perbezaan antara lelaki dan perempuan dalam apa juga hukum. Apa yang diperintahkan kepada lelaki, asalnya wanita pun dihukum atau diperintahkan juga. Apa yang dilarang atas lelaki, asalnya juga dilarang atas perempuan. Kecuali ada dalil yang membeza-bezakan. Sebab wanita itu asyikak, saudara, yang ini sebelah saja daripada lelaki, bahagian sebelahnya. Diriwayatkan oleh imam yang lima, kecuali An-Nasa'i, yakni hadis wanita itu saudara lelaki, kecuali An-Nasa'i dari hadis Aisyah. Dan dalam hadis itu terkandung pengertian yang menunjukkan bahawa hal itu terjadi pada perempuan sebagaimana lelaki, sekaligus membantah pendapat orang yang mengira bahawa air mani perempuan tidak keluar. Sabda beliau, lalu dari mana terjadinya kesamaan, yakni syabah, ini merupakan bentuk kata tanya yang menunjukkan pengingkaran. Bukan Nabi SAW tanya istifham, nak tahu, tapi tanya ingkar. Tak tahu ke kamu bahawa inilah sebabnya budak-budak ni, anak-anak yang dilahirkan, menyerupai sebelah ibunya. Baik. Dan juga sebagai penetapan bahawa anak itu terkadang mirip ayahnya, terkadang juga mirip ibunya, atau saudari ibunya. Yang mana di antara kedua air mani yang lebih dominan, maka kemiripan tersebut bagi yang lebih banyak. Ni zaman tak ada DNA ni lah. Kita kenal anak ni anak siapa, tengok je ni muka macam macam maknya ke macam bapa. Tapi ini tak boleh jadi hukum, tak boleh jadi dalil kalau anak tu muka macam muka lain. Maknanya Pakistan punya muka punya keluar, kulit hitam, sedangkan bapa dengan mak putih, anak hitam legam. Lepas tu dituduh lelaki buat kata ni bukan anak aku, ini anak orang kulit hitam je. Boleh tak macam tu? Ini pernah berlaku zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Dato' Umar bawa isterinya telah berbuat curang, na'udzubillah. Ini hukum yang amat serius sekali. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya pada lelaki tersebut, "Engkau ada pelihara unta tak?" Jadi lelaki itu kata, lelaki yang apa? Dia dengan isteri dia kulit putih, anak dia kulit hitam. Lepas tu dia kata macam ini bukan anak dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam tanya, "Kau ada pelihara unta?" Dia kata, "Ada." Apa warna-warna unta dia pun sebutlah warna, ada kelabu, ada merah, ada macam-macam warna. Okey. Jadi Nabi SAW tanya, dari mana datang warna yang macam-macam? Bukan mak bapak dia sama, warna dia dua je kan warna dia. Macam mana boleh datang macam-macam warna? Oh, inna za'ahu irqun. Ini datang daripada apa? Daripada bakarnya. Mungkin datuk moyang apa semua ada yang warna kelabu, warna apa semua. Lepas tu dapat cucu cicit yang apa? Yang warna macam tu. Jadi Nabi SAW kata, ini begitu juga anak yang kau dapat ni. Mungkin ada apa? Ni datuk moyang nenek dia apa semuanya, generasi mana? Yang apa? Yang daripada Afrika punya. Tak main World Cup lah. Tak mustahil. Tak mustahil. Mana kau tahu? Nah. Jadi ini tak cukup untuk apa? Untuk tolak anak, menafikan anak. Kalau menafikan anak, maknanya sama macam dia tuduh isteri je ber zina. Lalu dia kena sumpah 5 kali. Dan kalau isteri apa ni tolak dakwaan ni, dia pun sumpah 5 kali. Nah, sebagaimana dalam Al-Quran, dalam surah Nur. Baik, itu zaman apa ni, tengok apa kemiripan muka anak. Bagaimana sekarang ada DNA? Bapak kata lain macam punya anak ni, hitam macam hitam. Okey, pergi hantar cek DNA test. Sekali keluar DNA test, anak itu punya DNA tak sama dengan bapak dia sendiri. Ha, sekarang macam mana? Cepat. DNA dia tak sama dengan bapak. Mesti lah sama dengan mak lah. Tapi sama dengan orang lain, bukan dengan bapak sendiri. Boleh tak dinafikan anak tersebut? Lepas tu boleh tak direjamnya mak dia? Cukup tak dihukum dengan DNA? Kenapa tidak? Awak ni memang tak suka sains. Pulut. Jumutlah. DNA tak boleh silap ke? Boleh silap DNA. Okey, berapa persen dia boleh silap? Sikitlah je kan. Biasanya betul. Jadi kenapa kita tak nak apa ni? Ambil juga amal kan. Adakah kerana kita ragu-ragu pada DNA tersebut? Sebenarnya tidak. Kalau awak tanya saya, saya pun tak tahu sangat pasal DNA, tapi saya yakin dengan DNA-nya result sebenarnya. Dia punya ruang untuk silap tu ada, tapi sikit sangat. Sikit sangat sebenarnya. Tapi tetap saya, kalau qadi, saya tak akan hukumkan isteri itu berzina, anak itu anak luar nikah, dan semua implikasi-implikasinya. Nak tahu kenapa? Sebab syariat telah letakkan dalil untuk hukum. Sebab untuk hukum ni adalah begini. Sebab untuk mensabitkan orang berzina, 4 orang saksi lelaki, bukan dengan cara-cara lain. Kalau tak dapat saksi, dengan pengakuan daripada dia, ataupun tanda yang terlampau jelas tanpa syubhat bahawa dia telah berzina. Seperti orang yang tidak ada suami, tahu-tahu aja mengandung. Boleh tak dia kata bahawa entah macam mana, entah boleh mengandung? Boleh. Kalau dia cakap macam gitu, maknanya dia berzina. Walaupun dia nafikan. Tapi kalau dia kata hari tu entah, waktu tu malam, hujan lebat apa semuanya, tak tahu macam ada orang tidur sebelah. Okeylah, kalau dia kata bahawa ini mungkin ada orang apa ni, bersatu dengan dia, rogol dia ke apa semuanya, tak ada syubhat kan. Mungkin perempuan tu bohong kan. Kita tak hukum zina. Tapi dia tak ada nafi, tak ada apa semuanya. Lepas tu tak tahu je dia mengandung, pasti dia berzina. Itu adalah hukum ijtihad Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, pakai karinah ini. Okay. Adapun saya daripada itu dengan syabah, yakni kemiripan muka ataupun dengan sekarang ni teknologi dengan DNA, ini tidak boleh, ini syariat tidak menjadikan ini sebagai dalil. Nabi SAW dah ada nas dah, al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak itu dihukum untuk al-firash. Firash tu kalau terjemahkan maknanya tilam, tapi bukan maksudnya tilam anak tu. Tilam siapa punya? Tilam Cina punya ke apa? Maksud tilam kat sini adalah bila ibu yang melahirkan itu dinamakan ada tilam, maknanya dia adalah tilam untuk suami dia. Tak maaf cakap macam itulah. Ini kinayah bahasa Arab. Jadi mereka istilahkan wanita yang ada firash maknanya dia ada suami. Jadi bila Nabi SAW kata al-waladu lil firash, anak itu dihukumkan untuk yang firash, maknanya siapa? Untuk suami. Macam mana pun dia adalah untuk suami. Sama ada suami itu safar 3-4 tahun tak balik-balik, tak tahu ada anak, ataupun ada dalam negeri, ataupun apa juga, asal dia ni anak apa? Anak suami. So isteri itu bersuami. Walil ahiril hajar, dan bagi orang yang curang adalah rejam dengan batu. Itu hukumnya. Jadi sama ada ni ataupun ini, dia tak ada dua. Jadi kalau awak nak nafi kan, ini adalah anak awak, banyak awak tuduh isteri itu berzina. Oleh kerana awak tidak ada dalil kecuali DNA dan sebagainya, maka walaupun kita hampir yakin, kalau tak yakin bahawa ini adalah anak luar nikah, tetap kita tak boleh hukumkan dia sebagai anak luar nikah, dan kita hukum maknya sebagai penzina. Tetap tidak dibenarkan. Faham? Sedangkan dia saintifik. Dan ini bukan sebab kita orang Islam menolak sains. Kita hanya menolak sains ini sebagai dalil untuk hukum ini. Kerana ini hukum Allah SWT. Boleh tak boleh ni? Nanti bila masuk Ramadan, sama juga nak isbatkan awal Ramadan, awal Syawal. Bukan kita nafikan sains al-hisab, yakni pengiraan secara astronomical calculation dan formulanya. Bukan kita nafikan. Mungkin sikit saja dia punya kesilapan. Tetapi Nabi dah cakap dengan kita, hanya hukumkan masuk awal Ramadan, masuk awal Syawal dengan apa? Dengan rukyah, melihat dengan mata kepala ataupun dengan mata plus binocular, tak kisahlah. Janji tengok dengan mata, bukan pakai kira-kira. Walaupun itu mungkin betul juga, kita tolak. Sebab syariat tak jadikan dia, dalam dia tak nasabkan, dia tak tegakkan benda-benda ni sebagai dalil dan sebab untuk hukum tertentu. Kalau kita buat macam ini, rusak apa ni kehidupan. Pakai sains, dinafikan itu, dinafikan anak dan sebagainya. Jadi masalah besar. Jadi kita tak boleh, kecuali pada perkara-perkara dalam masalah-masalah yang tidak diletakkan syariat apa-apa dalil dan sebab secara spesifik. Jadi jenayah curi ke apa, nak pakai kamera CCTV ke apa sebenarnya, boleh tak nak sabitkan kesalahan? Jawabnya boleh. Dia boleh membantu, boleh. Kalau tak dia sendiri boleh apa ni, boleh jadi satu dalil evidence. Sebab apa? Sebab kalau ditolak apa-apa tuhmah bahawa ia ditipu atau sebagainya, maka ia boleh jadikan apa ni sebab. Sebab syariat tak tetapkan dia seperti itu, dalilnya seperti itu. Tayyib. Jadi sabda Nabi SAW, daripada mana terjadinya kesamaan, itu adalah pertanyaan pengingkaran dan juga penetapan bahawa anak itu terkadang mirip ayahnya, terkadang juga mirip ibunya. atau saudari ibunya, ya, maci-maci istilah mak. Yang mana di antara kedua imani yang lebih dominan? Ada kata banyak, ada kata kuat, maka kemerdekaan tersebut bagi yang lebih banyak. Allah. Ada apa-apa soalan? Antara sebab kita tolak hisab untuk menetapkan awal bulan, kita katakan matematik ni macam mana canggih pun, dia adalah untuk mengira sesuatu yang berjalan, bergerak, iaitu bulan. Betul tak? Bulan ni bergerak, dan bulan ni besar, dan dia amat jauh, dan dia bergerak. Satu, kalau kita sekarang pakai matematik daripada Masjid Siglap, ni masjid mana? Masjid Sultan. Okey, taruhlah distance-nya sekian, speed-nya sekian. Kalau dia keluar daripada pukul 9, bilakah dia akan sampai Masjid Sultan tu? Dengan dia travel dekat speed sekian dan distance dia sekian. Boleh tak awak kira? Budak-budak mesti boleh kira. PSRI ni soalan lagi susah daripada ni. Tetapi realitinya je, realitinya awak try, awak time dia keluar dari sini pukul 9, betul-betul lah bila dia sampai tu sama dengan yang awak kira. Boleh sama tak? Nak tahu kenapa tak boleh? Banyak faktor lain kan, banyak faktor lain. Dia punya pergerakan slow sikit, lepas tu dia ada break, dia ada slow. Kalau dia traffic light, dia belok saja, dia dah lain sikit. Ini perkara yang depan mata kita, dekat aja. Banyak faktor-faktor lain. Sekarang kita nak kira perjalanan peredaran apa, bulan yang gitunya jauh, gitunya besar bulan tu. Dan bulan bukan jalan straight, speed sama macam itu, dia jalan pusing-pusing. Dia tak jalan straight, walaupun kat orbit dia jalan pusing-pusing. Jadi macam mana awak boleh kira secara tepat bahawa dia akan sampai macam gini? Dia boleh dilihat dia ke apa-apa semuanya, sekian-sekian masa. Dalam masa tahun depan, lagi 2-3 tahun, 4-5 tahun, 10 tahun. Jadi ini hanya zon. Nak banding dengan orang yang nampak sendiri, mana lagi kuat? Melihat yang nampak dengan mata sendiri lagi kuat. Walaupun bagi matematician itu hebat, canggih macam mana. Jadi untuk kita tak tolak sains, tapi kita tolak digunakan matematik ini untuk menjadikan dalil dalam hukum syariat. Itu je. Ala kulihal, itulah yang sempat kita sampaikan. Lepas ini kita akan buka apa tu, ilmu hadis sikit. Ha? Boleh? Saya semua dengan itu. Assalamualaikum.